atau siang hari mulai terasa lapar. Kemudian ketika kita berbuka, ternyata hanya dengan beberapa butir kurma kita sudah merasakan kenyang. Dan seteguk air misalnya. Padahal banyak orang mengorbankan harga dirinya karena perut. Bahkan mengorbankan akidahnya hanya untuk perutnya. Untuk sesuatu yang sangat sedikit itu. Ya, pernah satu kali Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para menterinya dan para pembesar-pembesar di pemerintahannya. Setelah rapat seharian penuh, tidak dikasih makan siang. Menjelang asar, kemudian katakanlah dikasih minum dengan roti-roti yang kasar dan murah karena lapar, mereka kemudian lahap memakannya. Setelah mereka terlihat kenyang dengan hal-hal murah dan sedikit, barulah disajikan makanan setelahnya. Apa kata mereka? Ya, sudah hilang selera. Sudah hilang selera. Kenapa enggak dari tadi waktu kita lapar dikasih ini semua? Baru kemudian dijelaskan, kalau kita bisa kenyang dengan hal-hal sedikit, dengan hal-hal yang murah, kenapa kita harus menyiksa diri untuk hal-hal yang kita tidak butuhkan? Gitulah kira-kira jembatan berpikir tentang bagaimana dunia mengecoh kita lewat ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun yang kita bahas kemarin. Karena keinginan sesaat dari hawa nafsu, memang ini membuat perut manusia lebih luas daripada seluruh sawah di muka bumi, seluruh perkebunan di muka bumi. Dan ketika manusia mengikuti hawa nafsu keduniaannya, bisa saja perutnya itu lebih dalam daripada lautan. Dia begitu sangat tamak dan serakah. Dan hanya untuk memuaskan mata dengan sedikit perasaan, manusia mengorbankan banyak sekali uang yang dihambur-hamburkan. Taladzul a'yun. Pada mulanya, ini menjadi mubah, boleh-boleh saja. Bahwa hidup ini juga perlu aksesoris. Hidup ini perlu juga kenikmatan-kenikmatannya yang bersifat namanya tersier. Setelah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder. Tapi ketika dunia terlalu jauh merasuk ke dalam jiwa manusia dan hawa nafsu terlalu jauh hanyut di bawah olehnya sudah, disitulah manusia akan hancur sehancur-hancurnya. Nilai dunia dibanding akhirat. Kita bacakan hadis dari riwayat Bukhari nomor 6415. An Sahlin qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul mawdi'u sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha wala ghadwatin fi sabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Dari Sahal ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu bagian kecil nikmat di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini terjemahan ringkasnya, tapi secara keseluruhan kalau boleh saya detailkan. Dijelaskan di sini oleh Ibnu Battal, anna qasira az-zaman wa saghira al-makan fil akhirah khairun min tawil az-zaman wa kabir al-makan fid dunya. Sebentarnya waktu dan kecilnya tempat di akhirat jauh lebih baik daripada lamanya waktu dan besarnya atau luasnya tempat di dunia ini. Begitulah syarah Sahih Bukhari ini dijelaskan oleh Ibnu Battal. Jadi mawdhi' sawt fil jannah. Sawt itu adalah semacam cemeti atau cambuk. Ini biasa dipakai oleh para penggembala atau para pengendara. Apakah kudanya atau untanya. Sering dipakai pecut ini. Nah biasanya kebiasaan orang-orang Arab masa lalu untuk cari tempat parkir kalau di kita barangkali ya. Dilemparlah cambuknya itu, cemetinya itu, cambuknya itu. Untuk menandakan bahwa ini tempat parkir saya nanti di sini. Ya kalau orang Jakarta bilang ngetekin tempat lah nih. andai di surga ada tempat seperti itu, maka nilai atau bobot kemewahan tempat di surga yang seperti itu kecilnya, sempitnya, lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Ini visualisasi kehebatan akhirat dibanding dunia yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik untuk kita cermati di dunia ini. Saya katakan tadi, ketika kita makan barangkali 3 butir kurma, sudah terkenyangi perut kita, atau kita minum seteguk air, hilanglah dahaga. Dan insya Allah nutrisi pun sebetulnya tercukupi. Itulah dunia, ya, yang kadang bisa membuat orang tadi gelap mata. Dia merampok, sebelumnya mencuri, dia korupsi, bahkan membunuh orang lain. Hanya karena ingin mendapatkan yang bisa diselesaikan dengan hal-hal yang sedikit dan sederhana itu. Begitulah dunia. Sementara di akhirat, khairun laka minal ula, wal akhirah khairun wa abqa. Jauh lebih baik daripada dunia akhirat itu. Maaf. Dan kenikmatan akhirat itu kekal abadi, tidak seperti di dunia yang sementara ini. Coba bayangkan, satu minggu kita buka puasa dengan yang itu-itu aja, gimana kira-kira? Bosan atau tidak? Sangat membosankan tentunya. Dan memang begitulah kehidupan dunia ini, sangat sementara. Karenanya sebentarnya waktu dan kecilnya tempat di akhirat itu jauh lebih baik daripada panjangnya waktu dan luasnya tempat di akhirat. Sekarang kita mencoba melihat apa kata Al-Muhlab dalam melihat hadis Bukhari di atas. Wa qala Al-Muhlab ma'na qawlihi khairun minad dunya anna thawaba hadzal zaman al-qalil fil jannah khairun minad dunya kulliha. Makna hadis di atas lebih baik daripada dunia, maksudnya adalah bahwa balasan waktu yang sedikit di surga itu lebih baik daripada seluruh dunia. Ini dijelaskan oleh Abu Muhammad Mahmud Umdah Al-Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi ketika kita menghabiskan waktu untuk mengejar dunia, ya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dibanding kegiatan